Tiga tahun sudah aku pacaran sama kamu. 13 juta sudah kulamar dirimu. Oh sungguh kecewa saat malam pertamaku. Ternyata dirimu sudah tak orisini lagi. Sungguh ku sakit hati, kau bohongi aku. Ternyata dirimu gadis bukan perawan. Salahkah bila aku meninggalkan kamu? Karena dirimu sudah tak jujur padaku. Oh sungguh kecewa saat malam pertamaku. Ternyata dirimu sudah tahu di sini lagi. Sakit hati, kau bohongi aku. Ternyata dirimu gadis bukan perawan. Salahkah bila aku meninggalkan kamu? Karena dirimu sudah tak jujur padaku. Sakit hati, kau bohongi aku. Ternyata dirimu gadis bukan perawan. Oh, salahkah bila aku meninggalkan kamu? Karena dirimu sudah tak jujur padaku. Sakit hatiku, sakit, sakit, sakit hatiku, sakit, sakit, kau tipu aku. Sakit hatiku, sakit, sakit.